Lanjut. Udah lanjut aja. Lanjut. Okay. Wallover itu cinta damai. Iya dong. Jangan berantem ya. Lah tukarang ngisi-ngisi ini. Oke okay deh, kita kasih apa lagi nih enaknya? Tadi ada request kehilangan. Oke. Okay. Kita buat duet ya. Oke. Okay. Sebesar buat warga Sumberayu. Iya. Yeah. Dari keluarga besar gak ada yang mau goyang kesini nyanyi bareng kita? Gak ada. Gak ada. Pasti cowok-cowok yang belakang sana. Suaranya yuk. Hai sun karep no bisa biriko. Yang lebih kenceng lagi dong. Selawase yomong ambiriko. Tapi kalan dimane cerita newes beto. Saikini riko weseng ono. Apa? Lebih kencang ya abis ini ya. Woo! One day. Yo. Yo. Hari sun karep no bisa ambiriko. Awase yomong ambiriko. Bareng ya. Tapi kan dimane cerita lewes beto. Kita goyang gaspa.